secukupnya. Secukupnya ini maksudnya sampai zuhur cukup atau setelah zuhur secukupnya? Gimana ini? Ya, yang mau pulang pulang, yang enggak gitu ya. Baik. Ini yang paling penting barakallahu fikum, sebenarnya paling penting adalah pembahasan kita cuma paling penting adalah dua hal, dua poin. Yang pertama dalil yang menjelaskan kita wajib taat kepada pemerintah, yang kedua menjawab subhat-subhat mereka. Ini penting sekali. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Innal hukma illa lillah wa in ata'tumuhum minnakum la mushrikun. Oh, ayat semua. Kita harus kafir mereka. Ini kan harus dihilangkan, dibersihkan dari otak-otak kita. Sahih wala la? Benar ya? Harus, ini harus dijawab. Jadi walaupun ternyata sampai zuhur itu belum selesai, harus diselesaikan. Sehingga kita pulang dari majelis ini, masjid ini sudah punya jawaban. Ketemu sama anak buahnya Abu Bakar Ba'asyir, gampang aja. Gampang aja. Baik. Abu Bakar Ba'asyir dan antek-anteknya. Baik. Tokohnya selain Abu Bakar Ba'asyir, siapa lagi? Nggak usah takut, nyebut nama. Siapa namanya? Abdul Mana, termasuk juga. Hah? Nggak boleh ya, nggak boleh memberontak pada pemerintah. Hah? Ali Gufron. Ya, Samudran. Alhamdulillah sebentar lagi mau dijer. Hukum pemerintah togut. Nyewa tim pembela muslim. Pasal-pasalnya ya dari KUHP juga. Lucu kan? Lucu. Lucu. Pemerintah Indonesia, malam yahkum imam telah faulaika mulkafir ini togut. Pas giliran seperti itu ya, untuk membela ya, akhirnya pakai tim pembela muslim, KUHP ya ini ikutkan. Pasal ini ayat sekian jelas, padahal wa malam yahkum imam telah faulaika mulkafir ini. Baik. Kemudian dalil yang berikutnya adalah hadis Abdullah bin Abbas, biar yakin mantap. Dalilnya banyak gitu loh. Walaupun satu benar sudah cukup. Tapi biar tambah mantap, lihat ma'inna qalbi, biar lebih tenang gitu. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abdullah bin Abbas diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari 7054. 7054. 7054 Muslim 1848. Muslim 1848. Ini ditanya loh, tetap ini. Walaupun ba'da zuhur tetap anak tanya lah ini. Walaupun jadwalnya sampai zuhur, kalau untuk nanya ba'da zuhur boleh. Baca kok, enggak ngapal, baca. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu, falyasbir 'alaihi." Ini tuntunan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir 'alaihi. Barang siapa yang melihat pada pemerintahannya, pada pimpinannya, penguasanya, syai'an yakrahu, ada satu perkara yang tidak dia sukai, yang tidak dia setujui. Ini kata Nabi alaihi salatu wasallam, falyasbir 'alaihi. Hendaknya dia bersabar dengan pemerintah yang seperti ini. Subhanallah, ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fiikum, ketika mendapatkan kenyataan seorang pemimpin, seorang pemerintah, pemerintahan yang ternyata melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak kita sukai, yang tidak kita senangi. Bahkan apabila perbuatan tersebut pun tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, seperti hadis yang telah kita jelaskan tadi sebelumnya, hadis Auf bin Malik, kita harus tetap bersabar. Bersabar, bukannya demo, bukannya memberontak. Barakallahu fikum, buat latihan militer diam-diaman seperti di gunung. Seperti di gunung Lawu. Gunung Lawu dan yang lain-lain. Di Ambon banyak mereka. Latihan kok apa namanya? Delik-delik. Kalau berani terang-terangan. Kalau memang jihad ngapain sembunyi-sembunyi? Langsung aja terang-terangan. Tapi karena bukan jihad ya, akhirnya sembunyi-sembunyi. Karena salah ya sembunyi-sembunyi. Seperti orang salah lah, nggak pengen dilihat orang, takut ketahuan. Kalau bener ya, itu. Tapi memang pada dasarnya mereka juga ragu kok. Iya ragu. Sahih. Sahih barakallahu fikum. Hadis siapa tadi? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Cukup insyaallah ini dalil. Ada berapa dalil yang antum tulis? 6. Masyaallah. Seorang sunni salafi satu hadis aja cukup sebenarnya. Ini 6. Ini cuma sebagian kecil loh ini. Anak kan lihat jam maksudnya. 11 kurang 1/4. Kita lihat jam barakallahu fikum. Itu adalah beberapa dalil ayolah wa barakallahu fikum yang tayyib yang harus kita ketahui minimal satu. Minimal satu barakallahu fikum untuk dijadikan sebagai pegangan kita masing-masing. Baik, kemudian yang barakallahu fikum berikutnya adalah nukilan dari Al-Imam Al-Allamah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Nukilan dari Al-Imam Al-Allamah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Disebutkan dalam barakallahu fikum dari kaset beliau Ta'at Ulatil Umur. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Idza amaru bi amrin fa innahu la yakhlu min thalathati halat." Pemerintah yang mengeluarkan kebijakan itu tidak akan lepas dari tiga kemungkinan, tiga keadaan. Pemerintah yang menetapkan satu bentuk kebijakan, barakallahu fikum, satu bentuk kebijakan, maka ini tidak akan lepas dari tiga keadaan, tiga kemungkinan. Baik, al-halatul ula, keadaan yang pertama, an yakuna mimma amara Allah bihi fa hadha yajib alaina imtithaluhu li amrillahi bihi wa amrihi bihi. Keadaan pertama, apabila mereka mengeluarkan kebijakan, mereka mengeluarkan kebijakan yang memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah barakallahu fikum. Ternyata kebijakan itu pun ternyata diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka kita sebagai warga negara wajib untuk melaksanakan kebijakan tersebut dalam rangka melaksanakan perintah Allah, kemudian dalam rangka melaksanakan perintah ulatil umur. Perintah seorang penguasa. Baik, ini keadaan yang pertama ya. Sebagai contoh barakallahu fikum, sebagai contoh umpamanya pemerintah kita walhamdulillah barakallahu fikum memerintahkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadhan, ditetapkan tanggal sekian kita puasa. Ini adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla juga, kita melaksanakan puasa Ramadhan. Maka kita barakallahu fikum ikut berpuasa bersama dengan pemerintah. Ditetapkan salat Idul Fitri hari ini tanggal sekian, kita juga harus ikut pemerintah dalam melaksanakan salat Id tersebut pada hari yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah barakallahu fikum di suatu tempat mengatakan jam ba'dal maghrib ila isya, ini waktu yang digunakan untuk membaca Al-Qur'an, untuk membahas hukum-hukum agama, maka ini wajib kita lakukan juga barakallahu fikum. Quran. Baik. Kemudian yang kedua, al-halatu tsaniyah. Kemungkinan yang kedua, pemerintah mengeluarkan kebijakan, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebijakan tersebut ternyata dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam keadaan seperti ini kita tidak mendengar dan tidak taat kepada mereka. Kita taatnya kepada Allah Azza wa Jal, bukan taat kepada mereka barakallahu fikum. Tetapi tidak melawan loh, tidak memberontak akhirnya, menentang. Baik, kita hanya sekedar meninggalkan perintah mereka. Sebagai contoh barakallahu fikum, umpamanya pemerintah, walhamdulillah pemerintah kita tidak seperti ini. Pemerintah mengatakan la tusallu jama'atan fil masajid, kalian tidak boleh sholat berjamaah di masjid. Walhamdulillah pemerintah kita adalah pemerintah yang baik. Di beberapa daerah kaum muslimin di negeri Afrika seperti Maroko, Tunisia, baik Libya, pemerintah di sana barakallahu fikum melarang kaum muslimin untuk sholat berjamaah di masjid. Untuk sholat berjamaah di masjid. Ini barakallahu fikum. Alhamdulillah pemerintah kita tidak seperti mereka. Pemerintah kita adalah pemerintah yang paguyuban. Ya. Yang penting tidak buat onar, silahkan. Kan gitu, tidak buat keributan seperti Bapak Pak Sampo tadi ya. Yang penting kondusif lah. Kondusif ya. Kalau pengen kondusif, belajar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak ada demo itu. Enggak ada demo, enggak ada aksi separatis, enggak ada aksi terorisme, enggak ada insyaallah. Baik. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga barakallahu fikum, mereka mengeluarkan kebijakan. Mereka mengeluarkan kebijakan dan bukan perintah Allah, bukan perintah Allah, kebijakan itu bukan perintah Allah azza wajal dan tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ada satu bentuk kebijakan barakallahu fikum dikeluarkan pemerintah, ternyata kebijakan tersebut tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi tidak ada larangannya juga dari Allah dan Rasulnya. Maka barakallahu fikum, keadaan yang ketiga, kita wajib mendengar dan taat. Kita harus mentaati. Sebagai contoh, peraturan lalu lintas. Nah, peraturan lalu lintas ini tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW secara khusus. Kalau tanda P, stop, dilarang parkir. S, merah, stop, dilarang stop. Ya kan? Pas perempatan ada lampu merah, berhenti. Enggak bablas. Mafhum? Ini adalah peraturan yang dikeluarkan pemerintah barakallahu fikum yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah secara khusus dan tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka keadaan seperti ini kita wajib untuk mendengar dan taat, sehingga kita lagi Ahlus Sunnah adalah orang yang paling taat terhadap peraturan lalu lintas. Iya, harus disukseskan program ini. Seperti barakallahu fikum, sekarang ada program dari Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan semaksimal mungkin mengadakan apa Pak Ibnu? Demam berdarah itu namanya apa? Fogging. Bahasanya Pak Ibnu fogging. Fogging. Hah? Fogging ya. Kita harus membersihkan genting-genting nyamuk demam berdarah. Ini adalah barakallahu fikum kebijakan pemerintah yang tidak ada keterangan secara khusus dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, tetapi juga tidak dilarang Allah dan tidak dilarang Rasulnya. Kita wajib mendengar dan taat. Kita laksanakan program seperti ini. Barakallahu fikum jami'an. Nah, sementara barakallahu fikum yang dipahami oleh Al-Khawarij itu dipukul rata semua. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kafir pokoknya, tagut. Kafir tagut. Padahal mereka datang ke tempat tersebut ya bawa SIM, bawa STNK. Iya enggak? Tanyakan aja, banyak di antara mereka yang punya SIM, KTP, STNK. SIM, STNK, KTP itu bukan hukum Allah. Kafir kamu. Tanya gitu aja sama mereka. Iya. Mereka pukul rata, pokoknya kalau bukan tidak ada hukumnya Allah, berarti kafir. Ini kan secara ikhlas, secara mujmal enggak boleh. Harus dirinci seperti yang disebutkan oleh al-imam al-allamah Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah dan ulama-ulama yang sebelumnya. Harus dirinci. Jangan dipukul rata semua. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah berarti dia kafir. Dan kamu punya SIM, punya STNK itu hukumnya siapa? Hukumnya tagut, punya polisi kok. Katanya hukum polisi tagut. Ini kamu punya SIM, punya STNK, KTP, rumah ada IMB. Nah, apa ini? Kamu masuk SD, SMP, SMA, sistem pendidikannya yang buat pemerintah loh. Sistemnya tagut. Ini lulusan apa kamu? SMP, SMA loh. Gimana ini? Ila akhir. Pokoknya kalau mereka punya keyakinan seperti ini dipukul rata. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Akhirnya jadinya semua orang kafir. Enggak ada yang muslim, semuanya kafir jadinya. Tayyib, barakallahu fiikum. Ini tiga keadaan ya yang disebutkan oleh al-Imam al-Allamah Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullahu taala. Tayyib. Kemudian yang berikutnya ya ikhwah, barakallahu fikum jami'an, kita akan nukilkan ucapan Tayyib Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang hukum memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Hukum memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Tayyib, kita nukilkan semua insyaallah. Ucapan-ucapan beliau bagus sekali. Tayyib, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fil jumlah, secara umum. Ahlus sunnati yajtahiduna fi ta'atillahi wa rasulihi bihasabin imkan. Secara umum, ahlus sunnati wal jamaah berusaha untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai kemampuan yang dia miliki. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah azza wa jal, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala semampu kalian. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau tanya aku perintahkan kepada kalian satu perkara, maka laksanakan perintah tersebut semampu kalian. Taib. Kemudian kata beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa ya'lamun anna Allah ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi salahil ibadi fil ma'ashi wal ma'ad. Dan ahlu sunnah paham, demikian juga kaum muslimin paham, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad, mengutus Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam demi mencapai kemaslahatan hamba, untuk meraih kemaslahatan kebaikan manusia fil ma'ashi wal ma'ad, dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Banyak semua jenis syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua jenis petunjuk dan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu demi untuk mewujudkan maslahat al-kubra, maslahat yang terbesar untuk umat manusia. Wa annahu amara bis-shalah wa nahaa 'anil fasad. Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari segala bentuk, barakallahu fikum, segala bentuk kerusakan. Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada kita untuk mewujudkan segala bentuk maslahat, melarang segala bentuk mafsadah, kerusakan, dan memerintahkan kita untuk mewujudkan maslahat. Fa idza kana al-fi'lu fihi salahun wa fasad, rajjaha ar-rajiha minhum. Kalau ternyata ada satu bentuk perbuatan di satu sisi baik menimbulkan maslahat, di sisi yang lain ternyata menimbulkan mafsadah, madarat. Ada satu bentuk perbuatan, barakallahu fikum, satu bentuk perbuatan yang satu sisi ini akan memberikan maslahat, di sisi yang lain barakallahu fikum akan menimbulkan madarat. Maka barakallahu fikum, kita sebagai kaum muslimin diperintahkan untuk mengambil barakallahu fikum yang paling bisa memberikan maslahat. Fa idza kana salahu akthar min fasadihi rajjahu fi'lan. Kalau seandainya kebaikan dan maslahat yang ditimbulkan itu lebih besar daripada sisi madarat dan negatifnya, maka mereka lebih memilih untuk melaksanakan perbuatan tersebut. Tetapi pada perbuatan yang mafsadahnya lebih besar, maslahat yang diraih kecil, barakallahu fikum, maka mereka meninggalkan perbuatan tersebut. Baik, ini adalah muqaddimah yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fa inna Allah ta'ala ba'atha rasulahu sallallahu alaihi wasallam bi taqsilil masalihi wa takmiliha. Allah azza wa jalla mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mewujudkan maslahat dan menyempurnakan maslahat untuk manusia. Wa ta'til al mafasid wa taqliliha, untuk menghilangkan segala bentuk mafsadah dan mengurangi. Kata beliau, fa idza tawalla khalifatun minal khulafa, apabila barakallahu fikum naik menjadi seorang khalifah, pemimpin kaum muslimin seperti Yazid dan Abdul Malik wal Mansur wa ghairihi, para penguasa barakallahu fikum yang dikenal dengan kezalimannya, para penguasa yang dikenal dengan kezalimannya, ternyata mereka menjadi pemimpin, maka barakallahu fikum kita gunakan mukaddimah yang telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikian juga nanti kita sampaikan kepada Al-Khawarij, kepada pengikutnya Abu Bakar Ba'asyir dan yang lain, kita sampaikan juga seperti ini. Kata beliau, para penguasa yang zalim ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, yajibu man'uhu minal wilayah wa qitaluhu hatta yuwalla ghayruhu kama yaf'alu man yarsay. Fa hadha ra'yun fasid. Ada satu pendapat, dan pendapat ini adalah pendapat yang salah, jelas-jelas rusak, pemahaman yang rusak. Ketika barakallahu fikum memerangi penguasa yang zalim, memberontak kepada penguasa yang zalim, sebagaimana yang dipegangi sebagai bentuk keyakinan oleh orang-orang Khawarij, Maka kata beliau, fahadza ra'yun fasid. Ini jelas pemahaman yang salah, pemahaman yang rusak. Khalifah, pemimpin, pemerintah yang muslim dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi, masih menegakkan salat dan memberikan keleluasaan kepada kita untuk melaksanakan salat, adalah pemerintah yang tidak boleh ditentang dan tidak boleh diberontak, tidak boleh barakallahu fikum untuk digoyang kekuasaan dan wibawanya. Maka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kita memerangi mereka seperti yang dilakukan oleh Al-Khawarij, memerangi pemerintah Indonesia, memberontak gerakan bawah tanah, cacing. Gerakan bawah tanah, cacing jadi. Gerakan bawah tanah. Orang-orang. Enggak apa-apa. Ini kurang pedes loh. Sengaja kita pilih kalimat yang tidak pedes nih. Baik, kita memerangi mereka barakallahu fikum, jelas ini pendapat yang salah, yang rusak. Kenapa? Fa inna mafsadata hadza a'zam min maslahatihi. Karena barakallahu fikum, mafsadahnya jauh lebih besar daripada maslahatnya. Jauh lebih besar mafsadahnya, jauh lebih besar daripada maslahatnya. Sebagai contoh, peristiwa bom Bali dan bom-bom-bom yang setelahnya. Maslahat yang didapatkan dengan mafsadah jauh lebih besar mana? Jauh lebih besar mafsadahnya. Cukup sebagai bukti barakallahu fikum meninggalnya seorang muslim. Meninggalnya seorang muslim ini adalah satu mafsadah yang agung. Darah seorang muslim barakallahu fikum itu lebih agung dan lebih mulia daripada Ka'bah al-Musharrafah. Ketika terjadi peledakan bom yang dilakukan oleh Abu Bakar Ba'asyir dan CS-nya, berarti Imam Samudra dan yang lain, tayyib hadahumullah, ternyata dalam setiap kasus selalu saja ada kaum muslimin yang terluka, kaum muslimin yang meninggal dunia. Ini adalah mafsadah. Baru kita menengok dari satu sisi ini. Sisi yang lebih umum lagi barakallahu fikum, akhirnya kaum muslimin takut dan fobi untuk kembali kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Khawatir dituduh sebagai teroris. Yang punya jenggot ya dicukur, yang biasa pakai jubah, jubahnya dilepas, pakai kaos biasa. Yang biasanya sholat jamaah, masya Allah, khair orangnya. Akhirnya kadang jamaah, kadang enggak. Ini pemeriksaan semakin ketat ini. Orang yang kayaknya betul-betul barakallahu fikum. Kemudian akhirnya manusia secara umum dan kaum muslimin menganggap seluruh kaum muslimin adalah teroris. Mereka meyakini setiap orang barakallahu fikum yang mutamassik bil kitabi was sunnah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan Al-Qur'an, selalu dituduh sebagai teroris. Hati-hati, awas. Dan ini barakallahu fikum sudah kita rasakan sendiri tatkala terjadi bom Bali. Kita sekedar menggunakan jubah, menggunakan imamah, barakallahu fikum, tidak musbil, memelihara jenggot, walaupun sedikit ya, memelihara jenggot barakallahu fikum, desas-desus orang di belakang tetangga, teroris itu pengikutnya Imam Samudra. Siapa pengikutnya Imam Samudra ini? Kenal aja enggak? Akhirnya barakallahu fikum, ini adalah mafsadah yang agung. Mafsadah yang agung. Apakah setelah mereka meledakkan bom di berbagai tempat barakallahu fikum, akhirnya orang-orang kafir meninggalkan Indonesia sekarang? Tambah banyak sekarang. Akhirnya yang datang bukan cuma turis, yang datang intelijen dari negara-negara lain. Ya rusak kita. Polisi-polisi. Waktu kasus bom Bali, berapa polisi yang datang? Polisi, berapa negara yang datang? Dari Australia, dari Amerika, dari Inggris. Yang datang bukan cuma turis, yang datang adalah jelas musuh-musuh kita. Tentara dan intelijen orang-orang kafir datang dengan mudahnya dengan alasan apa? Ini pakai bahasa Inggris sana nggak bisa. Sedikit. Bahasa Inggrisnya sedikit. Tapi mereka datang ke Indonesia dengan alasan kita untuk memeriksa kasus bom Bali. Padahal barakallahu fikum, mereka sekaligus mencari data kekuatan Islam dan kaum muslimin. Ini mafsadah yang lebih besar barakallahu fikum. Mafsadah yang lebih besar. Akhirnya orang takut terhadap Islam. Akhirnya orang menjauh dari Islam dan kaum muslimin menjauh dari sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Pemerintah kita ditekan barakallahu fikum dari dunia internasional. Barakallahu fikum, ketika terjadi bom Bali, maka para pelajar Indonesia yang sekolah di Timur Tengah dipulangkan, dilarang untuk berangkat ke sana. Akhirnya barakallahu fikum, Islam yang rusak oleh perbuatan mereka sendiri. Yang jelas, perbuatan dan keyakinan mereka ini mafsadahnya lebih besar dibandingkan maslahatnya. Tayyib, kata beliau, wa qalla man kharaja ala imamin zi sultan illa kana ma tawallada ala fi'lihi min asy-syarri a'dham mimma tawallada min al-khair. Kata beliau rahimahullah ta'ala syekhul islam, dan sangat jarang sekali, bahkan cuma bisa dihitung 1, 2, 3. Bahkan dikatakan tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali orang yang memberontak kepada seorang penguasa yang sah, melainkan dari pemberontakan tersebut barakallahu fikum timbul kejahatan, keburukan, kerusakan yang jauh lebih besar daripada kebaikan yang diraih. Kalladzina kharaju ala Yazid bil Madinah, seperti orang-orang yang memberontak kepada Khalifah Yazid di kota Madinah. Terdapat mafsadah. Wa kabni al-Ash'ath alladhi kharaja ala Abdul Malik bil Iraq, seperti juga Ibnu Ash'ath, tokoh pemberontakan yang keluar dari pemerintahan Abdul Malik di daerah Iraq. Wa kabni al-Muhallab alladhi kharaja ala abihi bi Khurasan, Ibnu al-Muhallab yang memberontak kepada ayahnya sendiri di daerah Khurasan. Wa ka Abi Muslimin sahib ad-da'wah alladhi kharaja alaihi fi Khurasan aidan, demikian juga Abu Muslim, tokoh pemberontakan daerah Khurasan. Wa kalladhina kharaju 'ala al-Mansur bil Madinah wal Basrah wa amsal haula, orang-orang yang memberontak kepada pemerintahan Al-Mansur di kota Madinah dan di Basrah, serta orang-orang yang semisal mereka barakallahu fikum, yang mereka kerjakan mafsadahnya lebih besar daripada manfaat. Kebaikan yang mereka raih hanya kecil, secuil, tidak sebanding dengan keburukan dan mafsadah yang ditimbulkan. Barakallahu fikum. Mengapa? Dari sisi mana kita katakan seperti ini? Kata beliau, wa ghayatu haula imma an yazlibu wa imma an yuhlamu. Karena orang yang memberontak kepada pemerintah yang sah barakallahu fikum, memberontak kepada pemerintah yang sah barakallahu fikum, tidak akan lepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mereka menang, bisa menurunkan penguasa tersebut. Yang kedua, barakallahu fikum, mereka lah yang bisa ditumpas, mereka lah yang ditumpas oleh pemerintah. Karena kedua-duanya barakallahu fikum membawa mafsadah yang sangat besar. Tayyib barakallahu fikum. Kalau seandainya pemberontak itu yang menang, maka mereka akan membunuh pasukan kaum muslimin yang menjadi tentara pemerintah tersebut. Kalau pemerintah yang menang, mereka lah yang akan dibunuh. Dan orang-orang yang mengikuti mereka lah yang akan dibunuh. Padahal semuanya kaum muslimin yang darahnya harus dijaga. Qala wa amma tayyib. Fa inna Abdullah bin Ali wa Abu Muslim huma alladani qatala khalqan katira wa kilahuma qatalahu Abu Ja'far al-Mansur. Abu Muslim dan Abdullah bin Ali barakallahu fikum, mereka adalah orang-orang yang berontak kepada Khalifah al-Mansur. Mereka berdua inilah yang membunuh kaum muslimin, tentara-tentara dari Khalifah Abu Ja'far al-Mansur barakallahu fikum. Dan jelas, wallahu la ya'muru bi amrin la yahsulu bihi salahud din wala salahud dunya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan satu hal yang tidak bisa membawa kemaslahatan dunia dan di akhirat. Yang mereka lakukan barakallahu fikum, yang mereka lakukan adalah mafsadah. Mafsadah, tidak ada maslahatnya walaupun kecil. Taif ayyuhal ikhwah barakallahu fikum, ini merupakan nukilan dari fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang jelas-jelas tayyib ucapan dari seorang alim minal ulama, aqil minal uqala. Tayyib disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Minhajus Sunnah, dalam kitabnya Minhajus Sunnah jilid keempat halaman 527 sampai selesai. Minhajus Sunnah, kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jilid keempat halaman 527. Tayyib barakallahu fikum jami'an. Sekarang kita masuk ke subhat mereka. Tayyib, ayol hadirun barakallahu fikum. Sekarang kita akan memberikan nukilan dari para ulama menjawab dalil yang digunakan oleh mereka sebagai syubhat untuk membenarkan keyakinan dan perbuatan mereka di dalam menentang dan memberontak kepada pemerintah. Mereka-mereka barakallahu fikum yang tidak berkeyakinan untuk wajib dan taat, wajib taat dan mendengar kepada pemerintah. termasuk pemerintah kita, pemerintah Indonesia. Dalil yang mereka gunakan barakallahu fikum yang paling pertama adalah firman Allah Azza wa Jal di dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-44. Ini dalil yang paling mereka gunakan. Orang awam diantara mereka yang dihafal cuma dalilnya ini. Al-Quran semuanya cuma ini aja. Dalil yang lain kan? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ini dalil yang mereka pegang. Kemana-mana pokoknya apalan ini. Jangan-jangan setelah jamaahnya nanti, setelah baca Al-Fatihah, terus, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Allahu Akbar. Ya, jangan-jangan yang dihafalkan cuma ayat ini. Mereka enggak mau menghafalkan ayat-ayat tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji. Pokoknya dihafalkan sekarang, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Kafir, kafir. Baik. Barakallahu fiikum. Dalam muqaddimah, di awal kajian tadi, barakallahu fiikum. Dalam muqaddimah, baik. Kita jelaskan, dalam memahami syariat ini harus dengan pemahaman siapa? Pemahaman sahabat. Tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kita lihat sekarang bagaimanakah pemahaman para sahabat, pemahaman as-salafus shalih di dalam memahami ayat ini. Barakallahu fiikum. Tafsir yang datang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang ayat ini. Tafsir yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang dimaksud dengan ayat ini, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, huwa kufrun asghar alladzi la. Baik, huwa kufrun asghar alladzi la yanqulu 'anil billah. Ini kata Ibnu Abbas ya, Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan al-kafirun adalah kufrun asghar, kufur kecil. Alladzi la yanqulu 'anil millah, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama ini. Artinya dia tetap muslim. Barakallahu fikum. Orang yang berhukum dengan tidak berhukum dengan anzalallahu fa ulaika humul kafirun, tidak secara itlak seperti yang mereka yakini kafir artinya keluar murtad dari agama lah. Tetapi yang dimaksud adalah kufrun asghar alladzi la yanqulu 'anil millah. Tayyib, tafsir ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq di dalam tafsirnya. Al-Imam Abdul Razzaq di dalam tafsirnya. Kita sebutkan lengkap dengan sanad ya. Lengkap dengan sanad. Abdul Razzaq An-Ma'mar. Abdul Razzaq meriwayatkan tafsir ini dari gurunya Ma'mar bin Rashid. Biar jelas nanti dibilang, dikatakan wah itu manipulasi data. Ibn Abbas gak mengatakan seperti itu kok. Enggak. Jelas nih, sanadnya ada loh. Tapi kalau kita tanya mereka, al-kafirun artinya kafir keluar dari agama. Hah! Satu orang salaf mengatakan seperti itu. Gak mungkin mereka bisa memberikan. Kecuali memanipulasi data. Itu biasa. Orang khawarij memanipulasi data itu biasa. Nah, biasa. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal kok. Ngerampok akhirnya boleh. Untuk membiayai teroris. Tayyib, Abdul Razzaq dari Ma'mar bin Rashid, dari Ibnu Tawus, Abdullah bin Tawus. Ini kalau hitung-hitungan matematika anak pusing ini. Satu gelas berapa jam ini tadi? Ini dikasih dua. Hitung-hitungan matematika, tapi enggak ini. Ini hitung-hitungannya syar'in, untuk memuliakan aja ya. Kalau hitung-hitungan matematika tinggal dikali ya. Satu gelas berapa jam tadi? Mulai dari jam 10. Jadi satu jam lebih. Dua jam, tiga jam. Yang ini? Ya? Biar tiga jam ya? Ini permintaan dari panitia secara tidak langsung ya. Barakallahu fikum. Gak ada masalah. Biar gak terlalu tegang lah. Nanti kalau ngadapi orang khawarij sama-sama tegang susah. Biarkan mereka yang tegang, kita yang santai aja. Ngapain marah-marah? Santai aja. Baik. Dari siapa tadi? Abdul Razzaq, dari Ma'mar bin Rashid, dari Ibnu Tawus. Dari ayahnya. Ayahnya siapa? Ayahnya Ibnu Tawus. Ya Tawus ya. Ibnu Tawus kan anaknya Tawus. Berarti kalau ayahnya Tawus. dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas. Jadi sanadnya sahih. La mat'anati, tidak ada cacatnya walaupun sedikit. Nyambung sanadnya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kitabnya ada, Tafsir Abdul Razzaq As-Sanani. Jangan dituduh kita memanipulasi data. Nah, biar lebih kuat lagi, kata Ibnu Tawus, setelah beliau membawakan riwayat ini, kata Ibnu Tawus, muridnya Ibnu Abbas, ya, tabi'in, kata beliau, walaisa kaman kafara billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Orang yang disebutkan di dalam ayat ini, barakallahu fikum, kekufurannya tidak sama dengan kekufuran orang terhadap Allah, terhadap malaikat, kitab-kitab, dan rusulnya. Ini membantah. Al-Imam Ibnu Tawus membantah. Bukan tabi'in, berarti tabi'ut tabi'in. Afwan. Anaknya Tawus, berarti tabi'ut tabi'in. Artinya, barakallahu fikum, inilah pemahaman as-salaf. Pemahaman sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Baik, barakallahu fikum. Penafsiran dari as-sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma seperti ini, itu juga datang dari Atha bin Abi Rabah. Tabi'in, tulis. Jadi kalau Al-Sunnah ngomong enak, ini dalilnya ada kok, buktinya. Baik. Riwayat dari Atha bin Abi Rabah, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari, lengkap. At-Tabari, jilid 8, halaman 464. At-Tabari, jilid 8, halaman 464. Kemudian tafsir yang semacam ini juga disebutkan dari yang menyebutkan adalah Tawus. Tawus rahimahullah. Kitabnya sama dengan At-Tabari tadi. Baik, barakallahu fikum. Ini penafsirannya sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in tentang ayat ini. Dan sekarang yang kita pilih penafsiran mereka, generasi terbaik umat ini, atau pemahaman kalian, fa'ulaika humul kafirun, pasti kafir keluar dari millah. Kita katakan seperti itu, barakallahu fikum. Sementara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri lebih memperkuat lagi. Kata beliau, pendapat seperti ini, penafsiran yang seperti ini, selain penafsiran dari Ibnu Abbas, adalah penafsiran dari murid-murid Ibnu Abbas. Murid-murid Ibnu Abbas. Seperti contohnya Mujahid, Mujahid bin Jabir, murid seniornya Ibnu Abbas, Mujahid. Atha bin Abi Rabah sudah kita sebutkan tadi. Ikrimah, Ikrimah maula Ibnu Abbas. Ini muridnya Ibnu Abbas yang senior. Tawus sudah kita sebutkan lagi, sebutkan juga. Abu Sya'sa, Abu Asy-Sya'sa, ini muridnya Ibnu Abbas. Kemudian Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair. Subhanallah, begitu indahnya kalau memahami Islam ini, memahami ayat hadis dengan pemahaman generasi terbaik umat ini. Pemahaman sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sahabat memahami wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, yaitu kufrun asghar. Yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama ini, bukan murtad, tetap muslim. Bukan seperti yang mereka yakini, penafsiran sahabat. Murid-murid sahabat tabi'in, nama-nama besar semua. Ulama-ulama yang kalibernya tinggi. Tayyib, barakallahu fikum. Yang jelas-jelas mantap tingkatannya. Bahkan barakallahu fikum, Syekhul Islam mengatakan bahwasanya penafsiran yang seperti ini adalah penafsiran amatus salaf. Penafsiran amatus salaf. Seluruh as-salaf pada umumnya menafsirkan ayat ini sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas, huwa kufrun asghar la yanqulu an billah, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama ini. Tayyib, barakallahu fikum. Ini bisa antum lihat dalam kitab beliau Al-Fatawa, Majmu' Al-Fatawa, jilid 13. Majmu' Al-Fatawa jilid 13, halaman 347. Majmu' Al-Fatawa jilid 13 halaman 347. Demikian juga jilid 7 halaman 350. Jilid 7 halaman 350 dan pada beberapa tempat yang lain dalam Majmu' Al-Fatawa. Pendapat mereka seperti ini barakallahu fikum diikuti juga oleh Imam Sunnah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal su'ila 'anil kufri fil ayah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang kekufuran. Apa yang dimaksud dengan kekufuran di dalam ayat وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, كُفْرٌ لَا يَنْقُلُ عَنِ اللَّهِ. Yang dimaksud adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Subhanallah, ini pemahaman yang benar. Pemahamannya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Baik, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan barakallahu fikum, mengatakan penafsiran yang seperti ini adalah ijma' penafsiran tabi'in. Artinya barakallahu fikum, semua tabi'in yang menafsirkan ayat ini sama pendapatnya. Bahwa yang dimaksud dengan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun adalah kufrun la yanquzu an millah. Kekufuran yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam, tetap muslim, bukan kafir. Baik, ini dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa jilid ke-13 halaman 370. Jilid 13 halaman 370. Masya Allah, walhamdulillah. Jelas sekarang memahami ayat ini. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Apakah orang yang berhukum dengan hukum selain Allah secara ikhlas, kita pukul rata adalah orang yang kafir keluar dari Islam menjadi orang murtad yang harus diperangi dan dibunuh. Jelas kita memahami ayat ini dengan pemahaman ini siapa? As-salaf, as-salih, pemahaman yang sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang mengikuti dengan mereka. Tapi mereka punya syubhat lagi. Ana pernah baca sendiri syubhat mereka itu. Kata mereka, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Ini pelajaran nahwu ya. "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Al-kafirun, kata mereka, ini menggunakan alif lam. Alif lam al-mu'arifah untuk ta'rif. Berarti isimnya ma'rifat. Padahal kata mereka ini, kata mereka, ngakunya bisa nahwu padahal enggak. Dan luas-luas. Mereka ngakunya bisa nahwu padahal enggak. Salah. Mereka mengatakan fa'ulaika humul kafirun, al-kafirun, al-islamnya itu menunjukkan kufur akbar. Yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, kata mereka. Ini subhanallah, lihat al-kafirun, ma'rifat isimnya ada al-islamnya loh. Padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata mereka nih, nukilkan ucapan Syekhul Islam. Pas giliran untuk mereka, oh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nih. Pas giliran nyerang mereka, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu apa? Enggak tahu masalah. Ini pas giliran barakallahu fikum, mereka membutuhkan ilmu dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dinukil. Halaman penuh nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sementara nukilan yang tadi enggak dimuat. Kalau kita alhamdulillah. Alhamdulillah yang memang memperkuat pendapatnya Ahlussunnah dimuat, kita sampaikan. Dan ini juga nukilan yang mereka ambil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah enggak kita sembunyikan, kita sampaikan juga. Tapi dijelaskan secara benar. Tayyib barakallahu fikum. Di dalam kitab Syarhul Umdah barakallahu fikum, dalam kitab Syarhul Umdah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, disebutkan bahwa Syekhul Islam mengatakan al-kufru. Yang belajar nahwu pelan-pelan diajarkan. Al-kufru yang menggunakan alif lam al ya, di sini al-qamariyah, al-kufru itu tandanya kufur akbar. Setelah diteliti oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semua dalil yang ada dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ternyata kesimpulannya setiap kali disebutkan al-kufru dengan al, maka yang dimaksud adalah al-kufru al-akbar. Kekufuran yang besar yang membuat pelakunya murtad dari Islam. Ini dinukil besar-besaran oleh mereka. Fa'ulaika humul kafirun al-kafirun al-islam. Pasti kufur akbar. Ini ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri loh. Pegangannya kalian. Nah, kita jawab. Tenang ya akhi. Ala rizqik. Artinya mahlan, pelan-pelan, lahbah. Tenang dulu, jangan emosi. Tenang dulu. Baik, ini buat Anda, kita sampaikan seperti itu. Buat antum yang belum belajar nahwu. Sudah belajar nahwu belum? Sudah. Jawabannya gitu, sudah kok. Sudah sampai kotru ladai. Nah, sampai kita apa? Oh, tenang dulu. Barangkali ilmu seperti ini belum antum pelajari di Tuhfatus Saniyah, belum antum dapatkan di Al-Kawakib Ad-Durriyah, belum antum dapatkan dalam kitab Qatrun Nada. Barangkali, coba dulu dengarkan ini. Baik, barakallahu fikum, maka jawabannya kita katakan. Penelitian ini ada selebarannya, anak baru dapat di Ustaz Idral Hafizullah beberapa waktu yang lalu, selebaran yang disebarkan oleh mereka yang menunjukkan. Tapi kalau antum baca selebarannya enggak ada nukilan ulama salaf itu, wallahi enggak ada. Ada tapi dimanipulasi seperti ketika mereka menukilkan pernyataan Syekhul Islam ini, di antaranya yang mereka nukilkan ini. Bahwasanya Syekhul Islam meneliti ternyata al-kufru yang menggunakan al-Islam itu tandanya al-kufru al-akbar al-mukhrij 'an millah. Kekufuran besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam jadi murtad. Kita katakan ahlan, mahlan, ala rizki akhi. Kita katakan penelitian istiqra yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah khusus pada masdar. Yang belajar nahwu paham. Yang belajar nahwu paham. Kalau orang khawarij enggak. Bukan belajar nahwu sharaf, bukan belajar tauhid mustalah. Yang diajari ya cara manjat tebing. Iya. Cara manjat tebing, yang diajari adalah cara megang bambu untuk latihan perang dulu. Lari, salto sana, salto sini, yang diajarin mereka. Kalau nahwu sharaf gak diajarkan sama mereka. Yang diajarkan, seandainya pun diajarkan ya sebagian kecil lah. Sebagian kecil pun itu yang semangat sedikit. Yang semangat yang sedikit itu pun ternyata yang paham juga. Mabuh, insya Allah itu sedikit. Yang sedikit-sedikit tadi itu, yang benar-benar paham, ternyata gak dapat taufik. La ilaha illallah, susah jadinya. Barakallahu fikum. Ternyata yang diteliti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah masdar al-kufru. Sementara di dalam Al-Quran disebutkan apa? Al-Kafirun. Al-Kafirun isim apa ya, Bang Umar? Al-Kafirun. Wazannya isim apa? Alfa. Al-Kafirun. Kaget mungkin. Nah. Ini fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Al-kafiruna. Al-kafiru. Kafara yakfuru kufran kafirun. Kafirun isim apa? Isim fa'il. Masdar dan isim fa'il beda ya akhi. Kita katakan seperti ini. Ini masya Allah baru al-sunnah. Tanya al-kafirun isim apa? Isim fa'il. Beda antara al-masdar dengan al-kafirun. Makanya belajar nahwu dulu. Kita bilang seperti itu. Bukan berarti kita kemudian jago nahwu, enggak. Tapi ayo sama-sama kita lihat semua sombong ya. Kita cuma ingatkan aja, ngasih nasihat. Daripada latihan siang-siang lari-lari ke sana kemari, muterin ruki sampai jalan. Jalan mana itu? Ya, jelas muter-muter lah ya. Sampai Solo Baru sampai situ. Daripada itu duduklah belajar matan jurumiyah dulu. Belajar alam tilatah fridiyah. Bedanya masdar sama fi'il, isim fa'il itu apa? Saya barakallahu fikum. Kita katakan masdar dan isim fa'il jelas beda. Karena masdar itu hanya menunjukkan fi'il. Sementara isim fa'il menunjukkan fi'il plus fa'il plus pelakunya. Ini jelas beda. Barakallahu fikum jami'an. Ini poin pertama yang kita gunakan untuk menjawab mereka. Kita katakan penelitian Syekhul Islam bukan untuk isim fa'il, tetapi untuk masdar. Yang kedua, barakallahu fikum, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sendiri, beliau sendiri menafsirkan ayat ini sebagaimana penafsiran as-salaf, huwa kufrun asghar la yanqulu 'an millah. Membilang apa? Syekhul Islam sendiri menafsirkan ini kufrun asghar, enggak seperti kufrun akbar yang kalian pahami. Bahkan Syekhul Islam seperti tadi menukilkan ucapan dari ulama as-salaf yang menyatakan menafsirkan yang dimaksud al-kufru di dalam ayat ini, kekafiran di dalam ayat ini adalah al-kufru al-asghar. Mau bilang apa antum? Wah, enggak. Sudah mau bilang apa sekarang? Kalau hatinya baik, jazakallah khair, alhamdulillah. Saya selama ini masih bingung ini kok. Benar ya, malam yahku memang jazakallah kaulah itu mulai. Saya yakin itu mereka kafir. Tapi alhamdulillah ini keterangan dari salam. Sementara barakallahu fikum yang tidak mau terima, ya enggak bisa pokoknya. Kafir, kafir. Jihad, jihad. Jihad. Ya, terus. Baik. Itu dalil barakallahu fikum yang sering mereka gunakan. Baik, barakallahu fikum. Dalil yang lain yang mereka gunakan juga. Salat zuhur kira-kira jam berapa? Panitia. Hah? 12:15. Ini anak mau tanya ini, mau dilanjutkan atau sampai zuhur saja? Ini bukan suara terbanyak loh. Yang pertimbangannya syar'i. Gimana ini? Ini belum selesai ini. Ba'da zuhur dilanjutkan sebentar, diringkes gitu ya. Iya. Karena siang, ada yang mau pulang, ada yang khairan insyaallah. Hah? Kita berhenti sekarang persiapan 4 jam atau nambah 5 menit? Hah? Bentar. Berhenti. Nambah 5 menit. Sesuai dengan usulan anak. Baik, khairan insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Maka yang dimaksud barakallahu fikum, orang yang berhukum bukan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yang dikafirkan oleh para ulama. Yang dikafirkan oleh para ulama barakallahu fikum, orang yang berhukum bukan dengan hukum Allah dan dikafirkan oleh para ulama barakallahu fikum, secara ijma barakallahu fikum adalah orang yang berhukum dengan hukum selain Allah, kemudian dia istihlal, menganggap itu halal. Ini baru kafir. Kalau seseorang berhukum dengan selain hukum Allah, kemudian dia berkeyakinan ini halal, ini baru kufur. Tapi kalau dia tidak meyakini kehalalannya, tetapi untuk mengikuti hawa nafsu, untuk mendapatkan kepentingan dunia barakallahu fikum, sementara dia sendiri melaksanakan syariat Allah wa'azza wa jal, maka orang seperti ini bisa dikafirkan. Al-istihlal barakallahu fikum. Permasalahannya sekarang barakallahu fikum, al-istihlal itu amrul qalbi. Yang namanya istihlal, menghalalkan berhukum dengan hukum selain Allah, itu perkara hati. Perkara hati. Hati itu lebih dalam dari samudra. Bukan imam samudra ya. Lebih dalam dari lautan lah. Bukan imam lautan. Ya. Hati itu lebih dalam dari lautan. Dari mana kita ketahui hati orang per orang? Nanti kita dituduh murji'ah. Tenang, ada jawabannya. Ini bilang, oh, ahlus sunnah ternyata murji'ah. Enggak memperhatikan amalan, yang diperhatikan cuma hati. Ada jawabannya, tenang aja ya khawarij. Enggak. Kita katakan seperti itu, ada jawabannya. Kita katakan al-istihlal amrun qalbi. Menghalalkan satu hal itu merupakan amrun qalbi, perkara yang terkait dengan hati. Barakallahu fikum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan al-istihlal i'tiqadu annaha halalun lahu. Yang dimaksud dengan istihlal adalah meyakini bahwasanya perbuatan tersebut adalah halal dan keyakinan tempatnya di dalam hati. Disebutkan Syekhul Islam dalam kitabnya As-Sarimul Maslul. As-Sarimul Maslul jilid ketiga halaman 971. Wa qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, fa innal mustahilla li syai'in huwa alladhi yaf'aluhu mu'tadidan hillah. Orang yang dikatakan yastahil menghalalkan satu perkara, artinya alladhi yaf'aluhu mu'tadidan hillah, orang yang melaksanakan satu bentuk perbuatan dan dia meyakini itu halal. Barakallahu fikum. Ini nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang menjelaskan bahwa istihlal itu perkara hati yang tidak bisa kita raba dan tidak bisa kita ketahui. Barakallahu fikum. Maka mereka akan mengatakan, orang-orang khawarij ini, loh tapi perbuatan zahirnya ya akhi, jelas-jelas dia melanggar syariat Allah, jelas-jelas dia berhukum dengan hukum selain Allah, pasti dia kafir. Mereka mengatakan seperti itu. Kita katakan perbuatan itu barakallahu fikum, perbuatan itu tidak barakallahu fikum, tidak menunjukkan bahwasanya dia menghalalkan. Sekedar berbuat, melaksanakan satu hal yang haram, melaksanakan satu perbuatan haram, tidak menunjukkan dia menghalalkan perbuatan haram tersebut. Mampu insyaallah paragraf yang ini, satu baris ini. Seseorang barakallahu fikum yang berbuat haram, melaksanakan satu bentuk perbuatan haram, belum tentu dia menghalalkan perbuatan tersebut. Belum tentu. Maksud insyaallah, mereka mengatakan pemerintah Indonesia lihat kekufurannya banyak sekali, ini disebutkan satu persatu. Berarti mereka telah menghalalkan. Kesimpulan seperti ini adalah kesimpulan yang salah. Kemudian kita katakan berarti mereka menghalalkan. Nah, karena menghalalkan itu adalah amrun qalbi, satu hal yang terkait dengan hati yang tidak bisa kita ketahui. Barakallahu fikum. Ada dalilnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah. Al-Bukhari 4269. Al-Imam Al-Bukhari 4269. Muslim 275. Muslim 275. Dalilnya ada ya akhi. Dalam sebuah peperangan Usamah bin Zaid. Antum sering dengar hadis ini. Hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu yang berperang menjadi pimpinan di sebuah pasukan kaum muslimin. Ketika berkecamuk pertempuran antara kaum muslimin dan musyrikin, ternyata ada salah satu pasukan musyrikin yang ngawau. Bahasa Jawanya gitu. Artinya, wah, mantap. Menjatuhkan, membunuh pasukan kaum muslimin. Satu, dua. Tayyibarakallahu fikum. Kemudian akhirnya, Usama bin Zaid gak sabar ini. Pahlawan seperti itu, gak sabar. Weh, lihat kaum muslimin seperti itu, didatangin sama dia. Sama Usama bin Zaid. Perang. Orang itu, barakallahu fikum, terpojok kalah. Usama bin Zaid mau membunuh orang tersebut. Kata orang itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bersaksi, mengucapkan syahadat tadi. Akhirnya Usama bin Zaid, barakallahu fikum, menahan diri. Karena sudah muslim ya, dengan syahadat yang tadi. Baik, ternyata orang tersebut kembali lagi mengulang perbuatannya. Dia terus menyerang kaum muslimin kembali, membunuh pasukan kaum muslimin, menebas dengan pedang. Didatangi lagi oleh Usama bin Zaid, barakallahu fikum. Dan Usama bin Zaid adalah salah satu pahlawan Islam yang gagah berani, yang selalu menang dalam perang tanding. Perang-perang lagi Usama bin Zaid menang, dapat posisi dan kesempatan untuk membunuh orang tersebut. Orang itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ucapkan syahadatain. Terulang 3 kali ya akhi, barakallahu fikum. Jelas perbuatan dia ini secara zahir menunjukkan kekufuran dan keislaman. Jelas kekufuran membunuh sahabat. Membunuh sahabat. Dia mengucapkan syahadat ketika dalam posisi terpojok. Dalam posisi terpojok. Ini jelas barakallahu fikum secara zahir. Orang ini melakukan bentuk-bentuk kekufuran. Akhirnya Usama bin Zaid tidak sabar. Dibunuhlah orang tersebut. Berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah?" Ya Usama, apakah engkau membunuh dia setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Fama zala yukarriruha alaih hatta tamannaitu anni aslamtu yawmain. Kata Usama bin Zaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang terus. Aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Apakah engkau membunuh dia ya Zaid setelah dia Usama bin Zaid setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Diulang-ulang terus sampai Usama bin Zaid berkeinginan waktu itu dia masuk Islam. Kata Rasulullah, "Afala syaqaqta an qalbi lita'lama aqalaha am la?" Apakah engkau harus membelah dadanya, mengetahui isi hatinya, apakah dia ikhlas tulus mengucapkan syahadatnya ataukah tidak? Barakallahu fikum jami'an. Ini adalah bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita mengambil bukti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang melakukan perbuatan haram, lantas kita simpulkan dia menghalalkan, maka barakallahu fikum Rasulullah tidak mungkin barakallahu fikum mengingkari perbuatan Usama bin Zaid, karena jelas-jelas perbuatan tersebut adalah perbuatan kekufuran, membunuh sahabat, memerangi sahabat. Kita dalam keadaan terpojok dengan syahadatain. Setelah itu dalam keadaan lengah, bebas, dia kembali mengulang perbuatan itu, terulang 3 kali. Maka barakallahu fikum perbuatan-perbuatan haram yang dilakukan oleh pemerintah kita barakallahu fikum, tidak bisa kita simpulkan mereka telah menghalalkan perbuatan tersebut. Ketika pemerintah kita di antara mereka mengambil hukum dengan hukum selain Allah, tidak bisa kita simpulkan mereka menghalalkan hukum selain Allah tersebut. Karena tadi al-istihlal amrun qalbi, menghalalkan itu adalah perkara hati. Sementara bentuk zahir perbuatan barakallahu fikum tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah ini. Adapun kemudian mereka menuduh kita sebagai murji'ah, kita lanjutkan nanti. Ya. Wallahu a'lam shawab, nas'alullah azza wa jalla an yarzuqana al-ikhlas, walhamdulillahi rabbil alamin.